sendiri. Jangan, jangan kau coba, coba merayu aku lagi. Biarkan oh aku sendiri. Jangan, jangan kau coba, coba merayu aku lagi. Pergilah.